sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah menceritakan tentang naiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau yang disebut dengan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit-langit yang dibawa oleh Jibril. Di langit yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapati Nabi Adam alaihi salam. Kemudian di langit yang kedua, beliau mendapati Nabi Isa dan Yahya. Nabi Isa dan Yahya. Kemudian setelah itu beliau di langit yang ketiga mendapati Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian di langit yang keempat beliau mendapati Nabi Idris alaihissalam. Kemudian di langit yang kelima beliau mendapati Nabi Harun. Dan di langit yang keenam beliau mendapati Nabi Musa alaihissalam. Langit pertama Adam, langit yang kedua Isa dan Yahya, langit ketiga Nabi Yusuf, langit yang keempat Nabi Idris, langit yang kelima Nabi Harun, langit yang keenam Nabi Musa alaihissalam. Dan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Musa alaihissalam sifatnya yang didapati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulin Adam, seorang lelaki Adam, yaitu Adam itu adalah as-samurah as-syadidah, yaitu kulitnya coklat, sangat coklat, bukan hitam ya, tapi sangat coklat, as-samurah as-syadidah. Dan ini disebutkan di dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadis. Tiwalin ja'ad, tinggi, kemudian ja'ad. Ja'ad di sini kata Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, wa ammal ja'du fi sifati Musa alaihi salam, adapun kata al-ja'du dalam sifat Nabi Musa alaihi salam, fihi ma'nayan, di dalamnya terdapat dua makna. Ahaduhuma, salah satunya, huwa iktinazul jism wajtima'u, yaitu badannya itu kekar dan gempal. Badannya itu kekar dan gempal, bukan klemer-klemer gitu ya. Ini yang pertama. Wasani ju'udatus syar, yang kedua adalah rambutnya ikal. Rambutnya ikal. Kemudian Imam Nawawi mengatakan wal awwalu asah, dan pendapat yang pertama lebih kuat. Pendapat yang pertama lebih sahih, yaitu badannya kekar dan gempal. Karena terdapat dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Imam Bukhari bahwa annahu alaihi salam rajilash sya'r, bahwa Nabi Musa alaihissalam rambutnya lurus. Dalam riwayat Bukhari, rambutnya lurus. Ka'annahu min rijali syanu'ah, seakan-akan beliau adalah orang-orang dari kabilah syanu'ah. Kabilah syanu'ah yaitu kabilah yang terkenal. Kabilah yang terkenal di tanah Syam. Kabilah yang terkenal di tanah Syam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ketika Rasulullah SAW mau berlalu, maka Nabi Musa alaihi salam menangis. Lalu ditanya, "Ma yubkik?" Apa yang menyebabkan engkau menangis? Kemudian Nabi Musa alaihissalam menjawab, abki li'anna ghulaman bu'itha ba'di yadkhulul jannata min ummati aktsaru mimman yadkhuluha min ummati. Kata Nabi Musa alaihissalam, aku menangis karena ada seorang pemuda yang diutus setelahku dari umatnya masuk ke dalam surga lebih banyak daripada umatku masuk ke dalamnya. Ini menunjukkan bahwa Nabi Musa alaihi salam menangis sebabnya itu. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan, qala al-ulama, para ulama berkata, lam yakun buka'u Musa alaihi salam hasadan ma'adallah. Bukan tangisan Nabi Musa bukan karena hasad. Kita berlindung kepada Allah dari situ. Fa innal hasada fi dzalikal 'alam manzu'un min an ahadil mu'minin. Karena sifat hasad pada alam di atas itu tercabut dari seorang pun yang beriman. Fa kaifa biman istafahu Allah Ta'ala? Apalagi kalau seandainya itu dari seorang yang diutus oleh Allah sebagai seorang rasul. Bal kana asifan ala ma fatahu min al-ajr alladhi yatarattabu alayhi raf'ud darajah bi sababi ma waqa'a min ummati min kathrati al-mukhalafah al-muqtadiyati litanqisi ujurihim al-mustalzimi litanqisi ajrih. Tetapi beliau menangis karena hilangnya, merasa menyesal hilangnya pahala yang beliau dapatkan, yaitu berupa diangkatnya derajat. Di sini letak sebab menangisnya Nabi Musa alaihissalam. Kenapa hilangnya pahala yang menyebabkan tidak tingginya derajat beliau? Maksudnya, yaitu tidak terlalu tingginya derajat beliau disebabkan apa yang terjadi dari umat beliau yang banyak menyimpang, yang menyebabkan berkurangnya pahala umatnya, dan juga akhirnya menyebabkan berkurangnya pahala Nabi Musa alaihi salam. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, li'anna li kulli nabiyyin, karena setiap nabi mithlu ajrin kulli man ittaba'a, akan mendapatkan pahala sebanyak umat yang mengikutinya. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling banyak pahalanya. Kenapa? Umatnya paling banyak. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian setelah bertemu, baru setelah itu Nabi Muhammad SAW naik ke langit ketujuh. Saya bacakan riwayatnya. Thumma urija bina ila sama'is sabi'ah. Lalu kita diangkat lagi ke langit ketujuh. Jibril alaihissalam minta dibukakan. Lalu malaikat bertanya, siapa engkau? Maka Jibril menjawab, Jibril. Siapa bersamamu? Maka Jibril menjawab, Muhammad. Apakah dia sudah diutus untuk ke sini? Maka Jibril alaihissalam menjawab, iya. Kemudian malaikat tersebut mengatakan, marhaban bih, fa ni'mal maji'uja. Selamat datang. Sungguh ini adalah orang yang paling terbaik yang telah datang. Ya, sungguh ini adalah orang yang paling terbaik yang telah datang. Kemudian qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa futiha lana. Lalu dibukakan pintu langit ketujuh. Fa idza ana bi Ibrahim alaihi salam. Ternyata aku mendapati Nabi Ibrahim alaihissalam musnidan dhahrahu ilal baitil ma'mur. Beliau menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur. Wa idza huwa yadkhuluhu kulla yawmin 70 alfa malak. Ternyata masuk ke dalam Baitul Ma'mur itu setiap hari 70 ribu malaikat. 70 ribu malaikat. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengomentari akan jumlah 70 ribu ini. Beliau mengatakan dalam kitab Bil Fathul Bari, istudilla bih, dengan jumlah ini dijadikan dalil ala annal malaikata aktsarul makhluqat. Li'annahu la yu'rafu min jami'il awalim man yatajaddadu min jinsi fi kulli yawmin 70 alfan ghayra ma thabata 'anil malaika fi hadzal khabar. Diambil dalil dari kata-kata 70 ribu. Misalkan ini ada Baitul Ma'mur, masuk ke dalamnya 70 ribu. Kalau sudah masuk, enggak keluar. Besok lagi 70 ribu lagi yang lain. Besok lagi 70 ribu. Dari mulai semenjak kapan? Ya, 70 ribu, 70 ribu, 70 ribu. Enggak pernah keluar setelahnya. Maka diambilkan dalil dari ini bahwa makhluk yang jumlah yang paling terbanyak adalah para malaikat. Kenapa? Karena tidak ada yang mengetahuinya. Dari seluruh alam semesta ini yang mengulangi setiap harinya 70 ribu dari setiap jenisnya. Berbeda-beda orangnya. Kecuali yang telah tetap kabarnya tentang malaikat ini. Makanya malaikat alaihi salam adalah makhluk Allah yang paling terbanyak. Lalu Jibril alaihissalam berkata, "Hadza abuka Ibrahim, fasallim alaihi." Ini bapakmu Nabi Ibrahim. Maka ucapkan salam kepadanya. Fasallamtu alaihi, lalu Nabi Muhammad SAW mengucapkan salam kepadanya. Faradda alaihi. Lalu beliau menjawab. Lalu Nabi Ibrahim berkata, "Marhaban, selamat datang. Bil ibni salih wan nabiyyi salih." Dengan anak yang saleh dan nabi yang saleh. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad bahwa dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Laqitu Ibrahim, aku pernah bertemu dengan Ibrahim. Lailata usriya bi, pada malam aku diisrakan, maksudnya diangkat ke langit. Faqal, lalu Nabi Ibrahim berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqri ummataka minni salam, bacakan kepadaku, bacakan dariku untuk umatmu salam, bacakan untuk umatmu dariku salam, wa akhbirhum, dan beritahukan kepada mereka, annal jannata tayyibatu turbah azbatul ma wa annaha qi'an, ketahuilah, beritahukan kepada mereka bahwasanya surga itu pasirnya bagus, airnya jernih, dan surga itu qiyan. Qiyan itu artinya adalah air, tanah yang gembur, tanah yang subur. Karena qiyan itu air hujan turun, kemudian diserap oleh air, akhirnya menumbuhkan tumbuhan. Dia subur tanahnya. Wa anna ghirasaha, dan biji-biji untuk bertani di tanah gembur tersebut, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini amalan, dan ini hadis sahih. Amalan indahnya mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Yaitu dia adalah biji-bijian yang bisa tumbuh di dalam surga. Baik. Kita katakan tadi, langit pertama bertemu dengan Adam. Apa hikmah bertemu dengan Adam? Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Bertemu dengan Adam, hikmahnya yaitu Adam dikeluarkan dari surga dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikeluarkan dari Mekah. Ini hikmah. Hikmah disebutkan oleh ulama. Saya hanya sekedar menyebutkan. Meskipun belum begitu ada dalil kuat, tetapi ya disebutkan oleh para ulama seperti itu. Bahwa Ketika Adam dikeluarkan dari surga, maka berat. Karena sudah lama tinggal di surga dengan penuh kenikmatannya. Dan begitu pula beratnya ketika dikeluarkan dari mana? Dari Mekah. Karena sudah lama tinggal di Mekah dan sudah biasa tanah kelahiran. Di situ letak hikmah bertemu dengan Adam di langit pertama. Langit yang kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya. Nabi Isa bin Maryam, Yahya bin Zakaria. Yaitu apa hikmahnya? Ketika awal hijrah, permusuhan dengan kaum Yahudi di kota Madinah. Awal-awal hijrah, permusuhan dengan kaum Yahudi. Begitulah Nabi Isa dan Yahya dimusuh oleh kaum Yahudi. Di langit yang ketiga, bertemu dengan siapa? Yusuf alaihissalam. Maka Yusuf alaihissalam, hikmahnya kenapa bertemu dengan Yusuf? Karena Nabi itu kan 25, yang ketemu cuma 8. Nabi Adam, naik yang kedua Nabi Isa dan Yahya, naik yang ketiga Nabi Yusuf. Nah, apa yang terjadi? Atau apa hikmahnya bertemu dengan Yusuf? Karena apa yang terjadi pada diri Yusuf, yaitu kelakuan yang buruk dari saudara-saudaranya. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelakuan yang buruk dari paman-pamannya, orang-orang Quraisy. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Tetapi akhirnya Nabi Yusuf yang menang. Nabi Yusuf menjadi pembesar di Mesir. Begitu pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menaklukkan kota Mekah. Makanya Nabi Musa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menaklukkan kota Mekah, beliau mengatakan seperti perkataan Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya. La tathriba alaikum. Tidak ada dosa atas kalian hari ini. Jangan takut kalian. Nah, ini hikmah di langit ketiga bertemu dengan Yusuf. Di langit yang keempat bertemu dengan siapa? Idris. Hikmahnya, Nabi Idris diangkat oleh Allah ke tempat yang tinggi. Begitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah ke tempat yang tinggi. Yang kelima bertemu dengan Nabi Harun di langit yang kelima. Maka hikmahnya adalah bahwa kaum Nabi Harun kembali mencintai Nabi Harun. Begitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah menyiksa beliau. Setelah menyakiti beliau. Begitu Harun alaihissalam. Ya. Yang ketujuh, yang keenam bertemu dengan Musa alaihissalam. Musa alaihissalam hikmahnya adalah bahwa belajar bahwa Nabi Muhammad SAW nanti akan berjuang mendapati dari kaumnya sebagaimana Nabi Musa mendapati dari kaumnya. Ya. Yaitu apa yang didapati oleh Nabi Musa dan itulah yang akan didapati oleh Nabi Muhammad SAW. Apa? Ngeyel. Ya, Nabi Musa umatnya itu ngeyel. Makanya disebutkan oleh Rasulullah SAW, laqad udhiya Musa bi aktsara min hadza fa sabar. Sungguh Nabi Musa alaihi salam telah disakiti, dicela, dihinakan lebih dari ini. Dan beliau sabar, maka aku pun harus sabar. Yang ketujuh Ibrahim alaihissalam, ya, sambil bersandar di mana? Di Baitul Ma'mur. Maka faedahnya adalah yaitu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di akhir umurnya beliau akan berhaji dan mengagungkan Baitullah. Dan itu benar terjadi di akhir umur beliau. Beliau berhaji tahun ke-10 Hijriah pada bulan haji, yaitu bulan Dzulhijjah. Setelah bulan Dzulhijjah masuk tahun ke-11 bulan Muharram, maka setelah itu beliau meninggal, yaitu pada bulan Rabiul Awal. Nah, hikmah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam adalah karena di akhir umurnya, di langit ketujuh sama dengan di akhir umur, ya, beliau mendirikan manasik haji dan mengagungkan Baitullah. Ini semua disebutkan hikmah-hikmah itu oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ada dalil, tidak ada dalil, itulah hikmahnya. Ya, itu perkataan para ulama. Baik. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu setelah itu beliau masuk ke dalam surga. Jadi di langit ketujuh beliau diperlihatkan surga. Kata beliau dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Tsumma udkhiltul jannah." Lalu dimasukkan aku ke dalam surga. Fa idza fiha habayil lu'lu. Maka ternyata di dalamnya terdapat habayil lu'lu. Habayil artinya adalah gantungan-gantungan berlian. Wa idza turabuhal misk. Dan ternyata pasir-pasirnya misik. Pasir-pasirnya misik. Wa idza ana bi anhar min ma'in ghairi asin, dan ternyata aku mendapati ada sungai yang airnya tidak, yang airnya sangat bersih, tidak ada satu kotoran pun, airnya sangat bersih. Wa anhar min labanin lam yataghayyar ta'muh, dan sungai yang kedua yaitu airnya adalah susu yang tidak pernah basi. Susu yang tidak pernah basi. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, fi ghayatil bayad wal halawah wad dusumah. Sangat putih karena dari susu kan. Dan juga sangat manis. Dan juga dusumah yaitu sangat kental, sangat kental. Subhanallah. Mudah-mudahan kita bisa meminumnya. Wa anhari min khamrin ladzatil lisyaribin, dan sungai dari khamr, minuman keras, yang lezat untuk meminumnya. Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya mengatakan, laisat karihat at-ta'am war ra'ihah ka khamri dunya, bal hiya hasanatul manzar wa ta'mur ra'ihah wal fi'l. Dia bukan, khamr itu bukan baunya busuk kemudian seperti khamr dunia, tetapi dia indah dilihat, kemudian rasanya baik dan manis, ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anhar min asalil musaffa, dan sungai terdiri apa, airnya dari madu. Musaffa artinya adalah warnanya sangat indah, warnanya sangat indah, kemudian baunya juga sangat wangi. Ini yang disebut dengan sungai dari madu, musaffa. Taib. Kemudian pada ayat yang dirahmati Allah, wa idza rummanuha ka'annahu dila. Maka buah-buah delimanya, rumman, buah delima. Ka'annahu dila. Seakan-akan dia adalah ad-dila. Ad-dila artinya yaitu air-air yang apa, teko-teko yang bergelantungan, itu ad-dila. Wa idza ana bi tairin kal bakhati hadhih. Dan aku ternyata mendapati seekor burung yang seperti unta. Kepalanya besar, lehernya tinggi ataupun panjang. Ya. Ini namanya al-bakhati. Faqala indaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yuhadditsu ashhabu. Maka saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika bersabda dengan para sahabatnya, "Inna Allah qad a'adda li'ibadis salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun samiat wa la khatara 'ala qalbi bashar." Sungguh Allah telah menyediakan untuk hamba-hamba yang saleh nikmat yang tidak pernah dilihat oleh satu mata pun, tidak pernah didengar oleh satu telinga pun, dan tidak pernah terbesit dalam satu hati manusia pun. Nah, itu tentang Rasulullah SAW masuk ke dalam surga setelah naik ke langit tujuh. Kemudian beliau juga diperlihatkan Kautsar, telaga beliau, telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Bainama ana asiru fil jannah, wa idza ana binahrin hafatahu min zahab, wa majrahu ala durri wal yaqut, turbatuhu atyabu minal misk, wa ma'uhu ahla minal asal, wa abyadu minal thalj." Ketika aku diisrakan ke dalam surga, ternyata aku melihat sebuah sungai. Samping-samping sungai itu adalah emas sampingnya. Dan alas ataupun dasar sungai yang dijadikan untuk aliran air sungai itu terbuat dari batu-batu yakut dan permata-permata. Ya. Kemudian pasirnya lebih wangi daripada minyak misik. Airnya lebih manis daripada madu. Dan lebih putih daripada es. Lebih putih daripada es. Ini kautsarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadarabtu biyadi ila ma yajri fihi al-ma." Aku pulkan dengan tanganku air yang mengalir itu di sungai. Fa idza miskun adfar. Ternyata dia adalah minyak wangi misik yang paling wangi. Lalu aku berkata, "Ma hadza ya Jibril? Apa ini wahai Jibril?" "Hadzal kautsar alladzi a'taakahu Allah." Ini adalah kautsar yang Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada engkau. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga melihat seorang budak wanita yang masih sangat muda. Seorang budak wanita. Lalu fasa'altu haliman anti. Lalu aku bertanya kepada perempuan tersebut, "Siapa engkau?" "Waqad a'jabatni hina ra'aituha." Dan sungguh wanita tersebut telah mempesonaku ketika aku melihatnya. Makanya jangan sekali-kali melihat. Karena bisa langsung suka. Jangan sekali-kali melihat. Faqalat li Zaid bin Harithah. Lalu aku bertanya. Siapa? Perempuan tersebut berkata, "Ini adalah untuk Zaid bin Haritha." Fabashara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zaidan radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira bahwa itu semua dimiliki oleh Zaid bin Haritha. Zaid adalah hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sangat disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam riwayat Ahmad, Nabi Muhammad SAW mendengar suara Bilal di dalam surga. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Beliau berkata, "Lailata usriya bi nabiyillah sallallahu alaihi wasallam dawa dakhal jannah fa sami'a fi janibiha wajsan." Malam Nabi Muhammad SAW diisrakan masuk ke dalam surga, beliau mendengar di samping surga ada wajs, suara yang lirih begitu. Lalu Nabi Muhammad SAW berkata, "Ya Jibril, ma hadza?" Wahai Jibril, suara apa itu? Maka Jibril menjawab, "Hadza Bilalun al-muadzin." Itulah Bilal, sang muadzin, orang yang suka mengumandangkan azan. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada manusia setelah beliau Isra, "Qad aflaha Bilal." Sungguh Bilal telah beruntung. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian hadis yang lain, riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Bilal, wahai Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu indaka fil Islam manfa'atan." Beritahukan kepadaku amalan apa yang engkau harapkan pahalanya di sisi Allah di dalam agama Islam. "Fa inni sami'tu lailah khashfa na'alaika baina yadai fil jannah." Sesungguhnya aku mendengar malam itu, yaitu malam Isra Mi'raj, suara terompah dua sendalmu di depanku di dalam surga. Lalu Bilal berkata, ini amalannya nih, amalan Bilal sampai mendapatkan seperti itu. "Ma amiltu amalan fil Islam." Tidaklah aku mengamalkan sebuah amalan dalam agama Islam. "Arja indi manfaatan," yang aku paling harapkan manfaatnya di sisiku, "min anni la atatahharu tuhuran taman." Yaitu tidak ada amalan kecuali aku ketika bersuci dengan suci yang sempurna, "fi sa'ati lailin fi sa'ati min lail aw nahar," pada siang dan malamnya, kecuali setelahnya, "illa sallaitu bidzalika tuhur ma kataballahu an usalli," kecuali aku salat dengan air wudu tersebut sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan Bilal setelah berwudu mengerjakan salat. Salat apa? Dua rakaat setelah wudu. Ya. Itu yang menyebabkan Bilal di suara sendalnya di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Sudah azan? Silakan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Sampai mana tadi? Bilal. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amalan itulah yang bisa kita amalkan juga sebagaimana Bilal mengamalkannya. Ada penjelasan menarik di sini. Perhatikan. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, والذي يظهر أن المراد بالأعمال التي سأله عن إرجائها الأعمال المتطوع بها وإلا فالفريضة أفضل قطعا. Yang terlihat adalah bahwa maksud dari amalan yang ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Bilal adalah amalan yang sunnah. Adapun amalan wajib enggak perlu. Tentunya amalan wajib lebih utama dibandingkan amalan sunnah. Ya, itu dia. Itu perlu digarisbawahi. Ketika Rasul SAW bertanya kepada Bilal, amalan apa yang paling engkau harapkan pahalanya? Maka amalan di sini maksudnya amalan sunnah. Kemudian para ikhwah, pelajaran juga. Di sini penting. Wa yustafadu minhu jawazul ijtihad fi tawqitil ibadah. لأن بلالا توصل إلى ما ذكرنا بالاستنباط فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم. Diambil faedah dari cerita Bilal tadi bahwa boleh berijtihad dalam penentuan waktu ibadah. Boleh berijtihad dalam penentuan waktu ibadah. Karena ketika Bilal mengamalkan dua rakaat setelah apa? Wudu, maka dibenarkan oleh Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa Bilal berijtihad mengambil usaha sendiri untuk penentuan waktu ibadah. Nah, bagaimana ini jawabannya? Artinya Bilal sholat dua rakaat setelah wudu itu belum ada perintah Rasulullah. Ini dijadikan oleh orang-orang siapa? Ahli bid'ah. Bahwa boleh membatasi sesuatu kalau itu baik. Maka kita katakan yang pertama, ente siapa? Bukan Bilal. Yang kedua, Bilal dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, kamu yang membenarkan siapa? Nah, maka tetap tidak dibenarkan untuk membatasi waktu ibadah tertentu tanpa dalil. Ya, tanpa dalil. Baik, kita lanjutkan pada ikhwah. Pelajaran yang kita bisa ambil dari ceritanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj ketemu dengan Bilal ataupun mendapatkan manfaat dari Bilal. Yang pertama, kedudukan Bilal yang mulia dalam Al-Qur'an dan hadis. Kedudukan Bilal yang mulia. Yang kedua, dianjurkan untuk selalu dalam keadaan suci. Ini sekarang nih antum mau sholat isya kan setelah ini, maka dianjurkan untuk mengerjakan wudu kembali meskipun tidak batal, yang disebut dengan tajdidul wudu, artinya wudunya diperbaharui meskipun tidak batal. Ya, itu faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, para ikhwan dalam tiada Allah, adalah su'alu salihin amma yahdihimullahu lahum min al-amal as-salihah liyaqtadiya biha ghairuhum fi dhalik. Yaitu boleh bertanya kepada orang-orang saleh tentang petunjuk Allah Subhanahu wa taala agar bisa diamalkan. Kalau seandainya Anda bertemu dengan orang soleh, boleh bertanya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada siapa? Kepada Bilal. Ya. Kemudian pelajaran yang keempat, yaitu boleh seorang guru bertanya kepada muridnya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Bilal. Ya, kepada Bilal. Tujuannya untuk mengkhususkan kedudukan murid tersebut. Yang kelima, menunjukkan hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa surga sudah ada. Surga sudah ada. Ini adalah menyelisih pendapat yang mengingkari surga belum ada. Seperti pendapat kaum siapa? Kaum siapa? Bahwa surga belum ada. Kaum Mu'tazilah. Apa sih kaum Mu'tazilah? Kaum yang mengedepankan akal. Nah, itu dia. Taib. Selesai itu. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW diberikan beberapa bejana. Cangkir kalau tidak salah. Yang satu dari minuman keras, yang satu susu, yang satu madu. Kata Rasulullah SAW, fa'akhadtu alladhi fihi al-laban fasharibtu. Dan aku mengambil bejana atau gelas yang di dalamnya ada susu, lalu aku minum. Lalu aku minum. Ya, susu. Disebutkan oleh Ibnul Munzir atau Ibnul Munir. Sebagaimana dinukilkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar. Rahasia kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengambil madu dibandingkan susu. Beliau malah mengambil apa tadi? Susu. Siapa yang bisa mungkin mau nebak-nebak gitu. Kenapa tidak mengambil madu tetapi mengambil susu? Nah. Siapa? Jawabannya para ikhwah, kaunul laban anfa', susu lebih bermanfaat daripada madu. Ya. Dia menguatkan tulang, menumbuhkan daging, ya. Dan dia adalah makanan yang paling luar biasa. Adapun kemudian juga sebab yang ketiga, kenapa dipilih susu? karena lebih terasa zuhud. Adapun madu, meskipun dia halal, tetapi dia merupakan hal-hal yang dinikmati, pelengkap yang mendatangkan kelezatan. Dia khawatirkan orang yang mengambil madu nantinya, dia akan mendapatkan istidraj. Diulur waktu oleh Allah, diberikan nikmat, tapi dia maksiat. Maka nanti suatu ketika Allah wafatkan dia, dan dia akhirnya dalam keadaan sedang bermaksiat. Adapun madu, dia lebih menunjukkan kepada kemewahan. Beda dengan susu. Orang-orang rendahan pun bisa minum susu. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di sana ada surat Al-Ahqaf ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Adzhabtum thayyibatikum fi hayatikum ad-dunya. Al-yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ard bighairil haqq." Perhatikan. Ini ayat, hati-hati kepada orang-orang yang sering terlalu mewah. Artinya, kalian telah menghabiskan kenikmatan kalian di dunia. Nanti di akhirat yang ada cuma siksa. Itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Ahqaf surat ke-46 ayat 20. Ini perhatikan, hati-hati jangan sampai kita seperti ini. Saya bacakan ayatnya. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ. Dan ingatlah ketika hari orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu, dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini kami dibalasi dengan azab yang menghinakan. Karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak, dan kamu telah berbuat kefasikan. Ayat ini, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, hati-hati. Kenapa? Berdasarkan ayat ini, dikhawatirkan oleh ulama salaf, kita kalau hidup terlalu mewah, terlalu nyaman, ya, kalau guring hendak kasurnya yang kalau kita duduki itu mental, ya. Kemudian sofanya yang kalau kita duduk itu kita tinggal lembut, saking empuknya. Ya. Kalau bosan di rumah, ke hotel. Pokoknya hidup yang nyaman-nyaman. Kalau hendak makan apa? Hendak makan bebek goreng ke Barabai. Ini contoh. Ya. Saking ingin enaknya, misalkan. Sekali di Barabaya ada pos kedua di sana. Saking ingin enaknya. Ya. Maka hati-hati. jangan-jangan ini nanti masuk ke dalam ayat ini. Adhabtum tayyibatikum. Kalian telah menghabiskan kebaikan-kebaikan kalian. Fi hayatikumud dunya. Dalam kehidupan dunia kalian. Wastamta'tum biha. Dan kalian sudah bersenang-senang dengannya. Sudah habis nikmatnya. Fal yawma tujzauna adzabal hun. Maka hari ini di akhirat, kalian akan diberikan balasan siksa yang menghinakan. Ini hati-hati. Makanya ulama salaf terdahulu tidak mau apa ya, mewah-mewahan. Terlalu mewah. Tidak mau. Terlalu mewah. Sebabnya ini. Takut nanti nikmat akhirat habis. Nah ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Coba perhatikan. Berkata Abul Mijlaz dalam hadis, dalam tafsir Imam Katsir, "La yaftaqidanna aqwamun hasanatin kanat lahum fid dunya." Sungguh orang-orang nanti di akhirat akan tidak mendapatkan nikmat-nikmat yang sudah mereka dapatkan di akhirat. Makanya kan orang-orang kafir itu boleh dia makan dengan gelas dari emas, baju dari emas, kemudian sendok dari emas, piring emas. Kita dilarang. Dan Rasulullah SAW mengatakan bahwa fa inna lahumud dunya wa lakumul akhirah. Bagi mereka itu di dunia, nanti di akhirat mereka tidak memilikinya. Kita yang akan memilikinya nanti di akhirat. Padahal perbandingan dunia dan akhirat jauh. Dunia sementara, sementara hidup manusia. Di akhirat selama-lamanya. Maka hati-hati yang sedikit-sedikit ingin nyaman hidupnya. Ya, nungkar pencok. Pencok harus di mana? Ya. Nungkar mie. Minyak harus di mana? Ya, demi melezatkan syahwat pada lisan. Ini jangan-jangan nantinya menghabiskan nikmat-nikmat yang ada di mana? Di akhirat. Kita lanjutkan, para ikhwah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika memilih susu dikatakan kepada beliau, hiyal fitrah allati anta alaiha wa ummatuk. Oh, ternyata pilihanmu benar. Itulah fitrah yang engkau di atasnya dan juga umatmu di atasnya. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW dikatakan, asabtal fitrah wa anta wa ummatuk. Engkau telah memilih pilihan yang sesuai memang fitrahnya. Dan ini bagus untukmu dan umatmu. Apa tadi pilihan Rasulullah? Susu. Baik. Kita lanjutkan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke langit 7 sampai kepada Sidratul Muntaha. Ya, sampai kepada Sidratul Muntaha. Kenapa disampaikan ke Sidrah bukan ke lain-lain? Maka jawabannya, karena di dalam Sidrah ada 3 sifat. Lillun mamdud, naungan yang panjang. Wa ta'amun ladzid, makanan yang lezat. Wa ra'ihah zakiyah, dan wangi yang indah. Maka ini seperti iman yang mengumpulkan ucapan, perbuatan, dan hati. Ya. Naungan itu seperti amal, perbuatan. Rasa seperti niat. Bau yang wangi itu seperti ucapan. Nah, itu nih para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian kenapa disebut dengan muntaha? karena dia adalah tempat yang paling tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada mendapati sungai. Disebutkan di sini dalam kitab kita sungai dalam halaman 235. Wa idza arba'atu anhar, ternyata ada 4 sungai di sana. Nahran batinan wa nahran zahiran. Faqultu ma hadza ya Jibril? Ternyata terdapat 4 sungai. 2 sungai tersembunyi dan 2 sungai terlihat jelas. Tersembunyi dan terlihat jelas. Lalu Jibril alaihissalam berkata, lalu Nabi Muhammad SAW bertanya, apa 2 sungai tersembunyi dan 2 sungai terlihat jelas itu? Maka dalam hadis riwayat Bukhari, Jibril berkata, ammal batinan fanaharani fil jannah. Adapun 2 sungai yang tersembunyi, itu 2 sungai dalam surga. Wa ammal zahiran fan nil wal furat. Adapun 2 sungai yang terlihat adalah sungai Nil dan sungai Efrat. Sungai Nil dan sungai Efrat. Baik. Kemudian setelah itu disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Disebutkan dalam hadis, fi hullatin min raf-rafin akhdar. Artinya dalam pakaian yang terbuat dari sutra yang sangat lembut berwarna hijau. Ini Jibril. Lahu sittumi'ati janah. Jibril alaihissalam memiliki 600 sayap. 600 sayap. Kullu janahin minha qad saddal ufuq. Satu dari 600 itu sudah menutupi ufuk. Ufuk timur. Yatanatharu min ajniyatiha at-tahawil. Dari sayap-sayap Nabi Jibril alaihissalam berjatuhan at-tahawil. Wad-dur wal-yaqut. Ini batu-batu mahal dan indah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum itu tidak pernah melihat Jibril kecuali dalam keadaan bentuk yang bermacam-macam. Wa aktsaru ma yarahu ala suratihi dihyatil kalb. Dan kebanyakan yang beliau lihat adalah seperti gambaran dihyah al-kalbi. Jibril berwajah seperti dihyah al-kalbi. Dihyah al-kalbi terkenal dengan gantengnya. Ini malaikat. Baik, kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah, yaitu untuk mengerjakan sholat 50 waktu sehari semalam. Rasulullah SAW bersabda, fa'auhallahu ilayya ma'auha. Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepadaku begitu banyak. Fa farada alayya 50 salatan fi kulli yawmin wa laylah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kewajiban 50 kali sholat, 50 kali waktu sholat sehari semalam. Faraja'tu famarartu ala Musa. Laku aku pulang melewati Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa bertanya, bima umirta, dengan apa engkau diperintahkan? Maka Rasulullah SAW menjawab, faradallahu alaihim khamsina salatan kulla yawmin. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka 50 kali sholat setiap hari. Maka Nabi Musa mengatakan, irji'ila rabbik. Pergi pulang lagi ke sana. Fas'alhu takhfif. Minta keringanan. Fa'inna ummataka la tutiquna dhalik. Sesungguhnya umatmu tidak sanggup untuk melakukan itu. Fa inni wallahi qad jarabtu an-nasa qablak, dan sungguh aku telah coba umatku sebelum engkau. Wa 'alajtu bani Israil ashadda al-mu'alajah, dan aku ajak bani Israil dengan benar-benar ajakan. Maka minta pulang kembali, minta lagi. Lalu faraja'tu ila rabbi fahatta anni khamsan, maka aku pun pulang dari faraja'tu ila rabbi, lalu aku pun kembali kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meringankanku menjadi 5. Menjadi 5. Ya. Sampai akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan 5 tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Muhammad, innahunna khamsu shalawat fi kulli yawmin wa lailah." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah 5 salat setiap waktu, setiap malam dan siang. Li kulli salatin ashr, dan setiap salat pahalanya 10 kali lipat. Fa in amil fa dzalika khamsuna salatan, maka itu adalah 50 salat. 5 kali salatnya berpahala berapa? 50. Ya. Lalu Nabi Musa tetap aja mengatakan, "Pulang, minta lagi keringanan, pulang." Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qad raja'tu ila rabbi hatta istahiyatu minhu." Aku sudah pergi ke Allah minta keringanan sampai aku malu. Sampai aku malu. Makanya setelah itu ada suara yang menyeru, "Amdaitu faridati wa khaffaftu an ibadi." Aku telah menetapkan kewajiban dan aku ringankan atas hamba-hambaku. Ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada permasalahan lagi yang berkaitan dengan Isra Mi'raj. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Allah tatkala Isra Mi'raj? Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ya. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Masruq, "Qultu li Aisyah," aku berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ya ummata hal ra'an nabi ahlu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rabbah?" Wahai ibuku Aisyah, apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Rabb-nya tatkala Isra Mi'raj? Maka Aisyah mengatakan, "Laqad qaffa sya'ri mimma qult. Aina anta min salasin man haddatsakunna faqad kadzab." Kata Aisyah radhiyallahu anha, sungguh rambut-rambutku jadi berdiri atas apa yang engkau ucapkan, atas apa yang engkau tanyakan. Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau ingin termasuk 3 orang yang apabila mereka berbicara maka mereka dusta. Jadi dicap sudah oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa menurut Aisyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Rabb-nya ketika Isra dan Mi'raj. Dan beliau berdalil dengan surat Al-An'am ayat 103, "La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir." Mata tidak bisa mampu melihatnya dan mata hati yang mampu mengetahuinya, dan Allah Maha lembut dan Maha mengetahui. Ini berarti Aisyah menafikan, meniadakan bahwa Rasulullah SAW pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak melihat Rabb-nya tatkala Mi'raj, yaitu dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau bertanya, "Hal ra'aita rabbak?" Wahai Rasulullah, apakah engkau pernah melihat Rabb-mu? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, nurun anna ara. Artinya cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya? Cuma ada cahaya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kedua yaitu bahwa Nabi Muhammad SAW bisa melihat Rabb-nya. Bisa melihat Rabb-nya. Jawaban yang paling kuat adalah bahwa Nabi Muhammad SAW melihat Rabb-nya di dalam mimpi dua kali. Adapun di dunia belum ada dalil yang kuat akan hal itu. Wallahu a'lam. Nah. Jadi yang kuat adalah bahwa Nabi Muhammad SAW tidak melihat apa? Rabb-nya tatkala Isra dan Mi'raj. Nah, itu selesai apa yang terjadi di langit. Baru setelah itu beliau pulang ke kota Mekah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Nah, ada yang ingin bertanya? Untuk minggu depan, pekan depan, saya ada safar, maka libur sepekanan, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, libur. Insyaallah ta'ala kita akan lanjut lagi lusa, pekan lusanya, yaitu dari mulai malam Rabu seperti ini. Malam Selasanya saya masih safar juga, malam Rabu yang kita bisa kembali melanjutkan kajian kita. Ya, jadi saya safar sepekan sampai kepada malam Selasa. Malam Rabu kita kembali lagi kepada pelajaran kita. Nah. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut. Yuk, ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.